Ini ya, Pak. Mungkin antum tunggu dulu, jangan apa, jangan keluar dulu. Mau saya bacakan sebagian apa, sebagian fatwa yang datang dari sebagian para ulama. Dalam fatwa ini adalah terkait dalam masalah apa? Dalam masalah tasawul. Tasawul yang ngemis, minta-minta. Ini adalah dinukilkan oleh kawan kita Abul Husain yang sekarang ada di Damaj. Beliau adalah seorang yang menulis Jamiat Bila Jamiat Harokah Bila Barokah. Fatwa Fadlatul Syekh Al-Allama Rabi' bin Hadi Al-Madkhali Abdullah Ta'ala. Wa qad su'ila Al-Allama Syekh Rabi' bin Hadi Abdullah Ta'ala hadha su'al. Qala Sa'il wa wa Ali Al-Hudaifi. Syekhuna Muqbil rahimahullah ta'ala as-salat da'wa as-salafiyah fil Yaman alal iffah. Wa qad allafa lahum risalata damul mas'alah. Ya kan? Syekh Rabi' Abdullah Ta'ala ditanya. Seorang yang bertanya namanya Ali Hudaifi. Isi pertanyaannya, Syekh kami ini Muqbil bin Hadi rahimahullah ta'ala, dia telah membuat taksil dakwah. Jadi artinya membuat apa? Gimana taksil? As-salat dakwah salafiyah. Dalam arti dia telah membuat pondasi dakwah salafiyah di Yaman di atas al-iffah. Di atas apa? Al-iffah. Iffah itu apa? Menjaga diri dari meminta-minta, menjaga diri dari memperkaya dunia. Waqat allafa lahum risalatan damul mas'alah. Beliau telah menulis untuk mereka para salafiyin yang ada di Yaman, dan yang lainnya adalah judulnya damul mas'alah. Tercelanya orang yang meminta-minta. As-su'al ba'du du'at rubama yas'alun nasa amwalahum min ajli da'wah. Fama dhabitu su'alin nas min ajli da'wah. Isi pertanyaan. Sebagian para da'i rubama, ya kan? Kadang-kadang dia itu minta kepada manusia, minta harta mereka dengan tujuan untuk dakwah. Maka apa ukuran dan patokan minta orang lain untuk minta kepada manusia dengan tujuan berdakwah? Maka fa'ajabah Allah Ta'ala, maka beliau Syekh Rabi menjawab, ala kulli hal rahimallahu Syekh Muqbilan. Ini ala kulli hal, semoga Allah merahmati Syekh Muqbil. Wa nas'alullaha an yukhlifahu bi khairin fil Yaman wa fi ghairiha. Dan kita minta kepada Allah, semoga Allah memberikan khalifah. Nah, memberikan apa? Memberikan penggantinya dengan yang baik, baik di Yaman ataupun di luar Yaman. Fa inna hadha rajul dzakarana bi zuti salaf. Kata beliau Syekh Rabi, fa inna hadha rajul, ini siapa? Syekh Muqbil ini mengingatkan kami dengan zuhudnya para salafus saleh. Wa bi wara'ihim, dan mengingatkan kami dengan waraknya mereka. Wa bi izzatihim, wa bi syarafihim, wa bi ibaihim, wa bi saja'atihim fi qaulil haqqi rahimallahu taala. Jadi orang ini, maksudnya Syekh Muqbil ini benar-benar mengingatkan kami dengan zuhudnya para salafus saleh. Waraknya mereka, izzahnya mereka, mulianya mereka. Mereka enggak mau dengan apa? Enggak mau dengan gemerlapan dengan dunia. Imam Ahmad rahimahullah taala, atatuhu dunya fa abaha. Wa atatuhu subhat fa nafaha. Berarti kan ya, ikhwan? Dalam mukadimah Fathul Majid, saya jelaskan Imam Ahmad adalah seorang yang ditentangi dunia, maka dia enggak mau menerimanya. Ketika datang subhat, maka beliau yang mengkikisnya, menepisnya. Ini ya, ikhwah. Jadi orang ini Syekh Muqbil adalah mengingatkan kepada kami tentang betapa berberaninya para salafus saleh. Artinya juga demikian Syekh Muqbil, seorang yang benar-benar memiliki keberanian yang sangat tinggi rahimahullah taala. Wa jallala musabat da'wa as-salafiyah fil Yaman jabarahum fihi wa khalafa alaihim bi khair. Jadi Syekh Muqbil adalah menghiasi dakwah salafiyah di Yaman dan mengangkat derajat dakwah salafiyah di Yaman dan meninggalkan kepada mereka suatu kebaikan yang sangat bagus. Saya sebagian telah pernah baca sebagian wasiatnya Syekh Muqbil. Saya dulu datang ke Yaman dalam keadaan miskin, tujuan saya untuk bersembunyi. tapi Allah menginginkan lain. Maka waktu itu ada mobil, ada sumur dan semisalnya, itu adalah semuanya adalah untuk dakwah. Ya, ikhwan. Itu bukan dari kemis beliau, tapi datang bantuan dari kaum muslimin. Kemudian nasallallahu ayyubarika fi talamidhihi. Kita minta kepada Allah, kata Syekh Rabi, agar Allah memberikan barokah kepada murid-muridnya. Di antara muridnya beliau adalah Syekh apa saudara kita ini adalah Abu Hazim dan Luqman bin Abdu. Ya kan? Dan Khaliful Hadi. Nah, dan yang lainnya. Nah, sekarang siapa yang sekarang ini menampakkan contoh kepada Syekh Mukbil dalam langkah berdakwahnya? Dia tergiur dengan meminta-minta. Ayahwa. Jadi nasallallahu ayyubarika fi talamidhihi wa ayyaj'al minhum min amsalil katsir, dan semoga Allah menjadikan dari para murid-muridnya ini orang-orang yang semisal dengan Syekh Mukbil. Semoga Allah memperbanyak orang-orang seperti beliau dengan yang sebanyak mungkin. Fa innahu wallahi kana masalan fi zut wal wara. Maka sungguh wallahi Syekh Mukbil adalah sebagai apa? Sebagai permisalan dalam masalah zuhud dan masalah wara. Sekarang kalau ustaz tidak disebut dengan mobil mewah, udah enggak bisa lagi, enggak mau datang. Kalau enggak susu dan macam-macam snack yang ada di depannya, udah. Mungkin apa? Mukanya sudah enggak lagi segar. Sanggupnya nanti kalau enggak 500 ribu naik pesawat, mungkin enggak mau datang lagi. Nah, tengok ya, ikhwan. Kemudian, fa inna wallahi kana masalan fi zud wal war wal istihana bid dunya. Dia ini sebagai permisalan dalam masalah zuhud dan warak. Wal istihana bid dunia, meremehkan perkara dunia. Dunia dianggap apa? Enggak ada artinya di depan beliau. Dalam kitab Tadhkiratun Nabihin, punyanya Sahrawi, dia menyebut di antara sejarahnya Syekh Mukbil. Dia menjadikan dunia ini di bawah telapak kakinya. Ini ya, khabar. Enggak mau memegang-megang dengan bangunan. Nah, sekarang ini proposal yang ditulis oleh murid-muridnya Syekh Mukbil berapa? Gambar bangunannya apa senilai 200 juta. Baru punya modal 20 juta, kurang 180 juta. Daurah nanti membutuhkan 400 sekian juta. Ya kan? Berarti kan ya khabar di sini. Nanti sisa duitnya entah untuk apa, enggak tahu. Nanti dalam daurah nanti apa orang yang jualan ditarik pajak. Nah. Sebagaimana pengakuan kawan-kawan yang pernah jualan di Jogja, ya kan? Tarif pajak yang berlampu, yang bertenda berapa? 50 ribu, yang nggak ada tendanya 30 ribu. Pajak atau pajak? Centeng pasar. Dulu Abu Mas'ud digelar oleh Ja'far centeng pasar, yang melakukan semua muridnya, bahkan dia sendiri centeng pasar. Yahwa, memungut pajak untuk para hadirin. Tapi berarti kan Yahwa. Lakotkan orang julan basiron hina kana yarfadul mal wayah daru minasual. Sungguh beliau Syekh Mukbil rahimahullah basiran, sungguh orang yang basir, orang yang memiliki pandangan tajam. Ketika itu dia menolak harta dan waspada dari meminta-minta. Hatta ini atadakkaru annahu sanul ghar ala man yajma'ul mal fi ismihi fama azhad fama anjahahu wa barakallahu fihi. Sehingga aku ingat bahwasanya dia adalah apa? Dia adalah sebagai mortir terhadap orang yang mengumpulkan harta dengan nama beliau. Nah, dalam arti apa? Benar-benar apa? Habisi oleh beliau. Dikatakan lususu dakwah, bajingan-bajingan dakwah. Antum baca dalam kitab Gharatul Asyritah, bagian bajingan-bajingan dakwah. Banyak orang yang memalsu tartangannya Syekh Mukbil, stempelnya Syekh Mukbil. Bahkan ada yang menulis min Abu Abdurrahman. Nah, begitu. Min Abu Abdurrahman. Begitu. Akhirnya orang yang diminta dana ini kaget. Masa begini saya mobil nulis min Abu Abdurrahman? Min Abu Abdurrahman. Min adalah harfu? Harfu jar. Abu harusnya apa? Masdur dengan? Kenapa? Ayo dengan ya. Tapi nulis min Abu Abdurrahman. Sebagaimana dulu Ja'far membantah saya. Haddatsani Afifuddin As-Sidawi an Abu Mas'ud. Nah, saya jadikan apa? Jadikan mabni. Alhamdulillah sana mabni sallallahu alaihi wasallam. Baik. Jadi ini tadzakaru anna sanul ghara ala man yajma'u almal bismihi. Jadi dia terus serangan yang kuat terhadap orang-orang yang mengumpulkan harta dengan nama beliau. Nah, sekarang ini muridnya Syekh Mukbil ke Indonesia, bukankah dia menggunakan nama beliau? Si fulan al ustaz al fadil, tilmidnya apa? Muhaddis Diyar al Yamani. Butuh dana untuk butuh dana untuk bikin masjid, butuh dana untuk apa? Bikin pondok akhwat, butuh dana untuk ini dan ini dan ini. Faman jahahu wa barakallahu fi, maka alangkah bersihnya beliau, alangkah bersihnya beliau, alangkah bersihnya Syekh Muqbil dari talawus dalam harta, terkotori dengan harta. Walaysa bidaruri ayatasadda nasu li su'al bismi da'wa falam yaf'al salaf mislu mislu hadha. Wa Ahmad bin Hanbal rahimahullah ta'ala mislu hadha. Wa Ahmad bin Hanbal hal kana yamuddu yadu lil amwal min asli da'wa kana yarfadul amwal. Maka katanya tidak harus seseorang itu, seorang da'i itu yatasadda nas, ini paham, menyerbu orang-orang untuk minta-minta dengan nama dakwah. Hal ini enggak pernah dilakukan oleh salafus saleh. Contoh seperti ini enggak pernah dilakukan oleh salafus saleh, kata Syekh Rabi. Dan ini Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah taala, apakah dulu pernah begini? Ngatong begini? Sebagaimana dalam kotak amal biasanya digambar tangan begini. Iya kan? Biasanya di kotak amal itu gambar ngatong ini. Ada gambarnya apa? Tangan. Hal kana yamuddu yadahu lil amwal min ajli da'wah? Apakah pernah dia itu mengulurkan tangannya untuk minta-minta dengan tujuan dakwah? Kana yarfadul amwal, dia adalah menolak harta. Walaqad daraba awra al amsila fi sarf al iba ina hatta rihal ila Abdul Razzaq. Imam Ahmad telah membuat contoh dengan contoh yang sangat bagus dalam kemuliaan dan dalam enggannya dia dengan dunia. Ketika itu dia berupaya untuk ketemu, kan, mengadakan perjalanan untuk ketemu siapa? Al-Imam Abdul Razak Al-Sun'ani, Sahibul Musannafat. Saddar rihal minal Iraq ila Sun'a. Dia dari Iraq mengadakan perjalanan yang safar ke Sun'a. Summa fitariqihi huwa wa rafiku Yahya bin Ma'in hajja. Bahwa Zada Abdul Razak di Mekah Al-Mukarramah. Kemudian dalam perjalanan dari Iraq ke Sun'a ini, ketemu di perjalanannya apa? Ketemu dia dengan kawannya. Kawannya dia apa? Yahya bin Ma'in, kawannya siapa? Kawannya Imam Ahmad. Ketemu Abdul Razak di Mekah. Kata Ibnu Ma'in kepada Imam Ahmad, "Hadza Abdul Razak." Ya kan? "Hadza Abdul Razak qad saqahu Allahu ilaina fala narhal." Ini Abdul Razak sudah digiring oleh Allah ketemu kepada kami di sini di Mekah ini, enggak usah kita pergi ke Yaman katanya. Kalau Ahmad laqad nawaitu rihlah ila Sun'a fala arji. Aku telah niat pergi ke Sun'a, maka saya enggak akan kembali. Suma safara ila Sun'a, kemudian setelah itu Imam Ahmad melanjutkan perjalanannya ke Sun'a. Wa nafada maluhu rahmallahu, kemudian apa duitnya habis. Wa arafa hadha asdiqahu faqamu yuriduna ya'riduna alaihi al-musa'ada bil mal fayarfadhu wa yahmil. Maka diketahuilah oleh kawan-kawannya bahwasanya Imam Ahmad ini telah kehabisan apa kuasa apa bekal, sehingga kawan-kawannya apa menawari bantuan dengan harta, maka ditolaknya. Bahkan dia memilih untuk jadi kuli wa yahmil. Ja'ala nafsahu hammalan yahmilul asqal ala dhahri li alil ibil al-badu al-masakin, maka dia menjadikan dirinya sebagai tukang kuli. Nah, kan memikul beban berat yang ada di punggungnya, yaitu apa? Memikul apa? Memikul beban berat dalam arti kulinya ahlul badu, orang-orang yang memiliki apa? Orang-orang badu, orang-orang pedalaman yang mereka memiliki unta. Dan orang-orang miskin yang ada di sana. Wa huwa imamun rahimahullah taala, walaupun demikian dia adalah seorang imam. Bagaimana dengan ucapan Yanuk Man kepada saya Yahya? Kamu saudara apa dulu? Tukang apa? Tukang besi katanya. Tukang apa? Tukang cor. Wa wa Imam rahimahullah wa ra'an al-hamal wal amal wal akal min dhatil yad afdalu ala fil marrat min ayya akhudha minan nas. Imam Ahmad melihat bahwasanya jadi kuli dan bekerja, ya kan? Berarti kan ini. Dan makan dari hasil tangannya sendiri ini lebih afdol ribuan kali daripada mengambil dari manusia. Lebih mulia ribuan kali daripada mengambil dari manusia. Ada seorang ustaz ngajar nanti apa? Kotaknya keliling di depannya, santrinya apa di? Seperti ini kan terlalu kan, kotaknya keliling di sini. Keliling terus. Nanti terus dihitung, duitnya dibawa, pulang ustaz, setutu sang ustaz. Nah ini ya. Tengok ini, perhatikan. Apakah seperti itu? Kemudian li'anna al-yadul ulya yal mu'tiya wal yad suflah yal akhidah. Karena tangan yang atas adalah memberi dan tangan bawah adalah yang menerima. Yang mengambil. Wa hamat la yuridu antakuna yadu suflah rahmat ta'ala. Dan Imam Ahmad tidak inginkan akan menjadi tangannya itu seperti tangan ki, tangan ki, tangan apa yang di bawah. Nah, maka dia memilih apa untuk jadi kuli. Kemudian wa ana ansahul ulama wa tulabal ilm, kata Syekh Rabi, melanjutkan perkataannya, dan saya menasihati para ulama dan para santri, ayu idulana sirata sarafis salaf, sirata sarafis salaf. Saya menasihati para ulama dan para santri untuk mengembalikan kepada kami ini bagaimana sejarahnya kemuliaan para salafus saleh. Wa yudriku anna tahaluk alal mal min akhtaril akhtar ala da'wah salafiyah. Dan mereka harus menjangkau bahwasanya tahaluk, tenggelam dalam harta, termasuk bahaya yang paling berbahaya yang akan menimpa dakwah salafiyah. Wa burhanu dzalika annal fitnata al'an tasta'ilu bisababil mal. Dan hujah beliau, hujahnya beliau Syekh Rabi, bahwasanya sekarang fitnah harta hari ini adalah tasta'ilu, menyala-nyala dengan sebabnya apa? Dengan sebabnya harta. Hainama yamuddu ba'dun nas yadau ila hadil jam'iyah wa ila tilka fa na'udzubillah min fitnatil mal. Ketika itu apa? Kapan? Ketika sebagian manusia mengulurkan tangannya untuk minta-minta kepada jam'iyah dan kepada yang lain. Nah, sekarang Luqmaniyah dan kawan-kawannya tidak minta kepada jam'iyah, tapi bikin jam'iyah untuk minta. Paham ini ya, Pak? Jadi mudah-mudahnya sang mobil yang pulang ke Indonesia bukan minta ke jam'iyah, enggak minta ke Ihya Turas, enggak minta ke Asofa, tapi bikin jam'iyah tapi untuk minta. Bikin yayasan untuk minta. Tengok. Nah, siapa yang contoh di sini? Saya mau pilih contoh. Kapan mereka mencontoh saya mobil? Tapi ya, Pak. Fa na'udzu billahi min fitnatil mal. Innaha wallahi fitnatun. Maka kita berlindung dengan Allah dari fitnah harta, sungguh wallahi demi Allah dia adalah fitnah. Harta adalah fitnah. Wallahi la adadun qalilun minat tulab yatakharrajuna min masjidin wahum ahifa'u nubala'u syurafa khairun min malayinil malayin min tulabil mal wal mutahalikin ala dunia. Kata beliau Syekh Rabi, demi Allah, sungguh bilangan yang sedikit dari para santri, mereka keluar dari masjid, alumnus masjid, mereka orang-orang yang ahifa', orang yang apa? Memiliki ifah, orang-orang yang nubala', orang yang pinter, orang yang mulia, lebih bagus daripada malayinul malayin. Berapa itu? Miliaran apa? Miliaran. Kalau miliun 1 juta. Juta-juta apa? Daripada miliaran dari para santri. Nah, daripada para orang-orang yang mencari harta dan orang-orang yang hancur dalam dunia. Ini ya, moga-moga bangunan yang semisalnya. Fa nahnu nusisab as-salafi wal ulama minhum ayyu idulana sirta salaf. Kama rafa'u rayat as-sunnah falyarfa'u aidan rayat al-izza wa syaraf wa zuhud wal wara' wa tanazzu anil raqd wa ra'ad dunya. Maka kami nasihatin kepada para pemuda salafi dan para ulama di antara mereka agar mengembalikan kepada kami sejarahnya para salafus saleh, sebagaimana dulu mereka meninggikan bendera sunnah. Maka agar mereka meninggikan sekarang ini agar mereka falyarfa'u aidan, agar sekarang ini pengikutnya para salafus saleh ini adalah meninggikan bendera al-izzah wa syaraf wa zuhud, bendera kemuliaan, bendera warak, dan bersih dari ruqat. Dalam arti apa? Tunduk di belakang dunia. Wa wallahi ma ada da'wah salafiyata fil yaman illa ifsa'ul mal wallahs wara'ab. Kata beliau Syekh Rabi, demi Allah, tidaklah memberikan apa? Adza. Bikin apa? Adza itu. Jadi membuat kerancauan dakwah salafiyah di Yaman, melainkan adalah ifsa'ul mal, tersebarnya harta, dan mereka las. Dalam arti itu, mereka apa? Meler lidahnya untuk mencari dunia, ngiler dengan dunia. Qal fa'ayyu fa'adda ila hadil fitnah al'an. Maka sekarang ini membawa kepada fitnah seperti ini. Wa kana lil mal ishamun syadidun fi ta'jiji niril fitnah. Dan harta itu dalam memiliki apa? Memiliki saham yang besar, saham yang sangat dahsyat dalam apa? Dalam memarakkan api fitnah, membara di fitnah. Ala falyatubu ilallah wal yaudu ilallahi wal yataahu. Ketahuilah agar mereka bertaubat kepada Allah dan mereka kembali kepada Allah dan mereka bersaudara. Nusihim bitawasi bilhaq wa tawasi bisabr ala kulli masyakil hayat. Kata Syekh Rabi, ku nasihatkan mereka agar saling nasihat-nasihat dengan kebenaran dan nasihat-nasihat dengan kesabaran atas semua problem-problem kehidupan ini. Apa ya, Pak? Qal wala nabluwannakum bisyai'in minal khawfi wal ju'i wan naqsi minal amwal wal anfus wasamarat wa basyiris basyir sabirin. Wallahi inna salaf ma awsalu hadhihi ta'wa ilaina ghaddatan tariyatan bil amwal wal maraqib. Kata beliau, demi Allah, sungguh para salafus saleh tidaklah menyampaikan dakwah ini kepada kita dengan bersih seperti ini dan segar dengan menggunakan perantara harta dan kendaraan, tidak. Wa inna ma awsaluha bi zuhdihim wa war'ihim wa najatihim ridallahi alaihim. Hanya saja para salafus saleh menyampaikan dakwah kepada kita ini dengan bersih adalah dengan apa? Dengan cara zuhud, warok dan bersihnya mereka dari perkara-perkara dunia. Fanusi salafiyin fi kulli makanin wa fil yaman khasatan khasatan al-yaman alladhi rafa'allahu fi yaratas sunnah. Maka kami nasihatkan kepada salafiyin di semua tempat dan di Yaman secara khusus. Yang mana bahwasanya Allah telah mengangkat sunnah di negeri Yaman. Ayu hafidu ala hadith da'wah, agar mereka menjaga dakwah yang ditinggalkan oleh Syekh Syekh Mukbil. Walau ja'ahumul mal yufsida bainahum fa'alaihim ayyarkulu ayyarkulu bi arjulihim. Dan seandainya datang harta kepada mereka dengan tujuan untuk merusak mereka dengan harta itu, maka kewajiban mereka adalah untuk apa? Untuk menendang harta tersebut dengan apa? Dengan kakinya. Hanya apa? Ditendang aja. Ini ikhwan. Tadi telah saya sebutkan tentang sang mobil datang bantuan dari Saudi 15.000 riyal. Karena caranya tidak syar'i maka dia mengatakan jangan dijaga. Qal wayum wayumdu fitariqihim walyumdu fitariqihim aizza surafa yansuruna da'watallahi syarifatan nadifatan, dan agar mereka terus berjalan dalam manhaj mereka dalam keadaan mereka itu aizza, orang-orang yang mulia. Mereka menebarkan dakwah dakwahnya menebarkan dakwah kepada Allah dalam keadaan mulia, bersih. Dinukil apa? Dari Syarid Askilatus Sabab Aden fi Fitnati Abil Hasan. Dinukil dari Mukhtasar Bayan halaman 81. Ini ya, ini sejarah yang telah ditegaskan oleh Syekh Rabi tentang betapa zuhudnya Syekh Mukbil rahimahullah taala dalam menempuh dakwah. Maka untuk itu, santri-santri beliau yang datang ke negeri ini, ya kan, maka perlu mengoreksi diri mereka. Jangan bangga dengan muridnya Syekh Mukbil. Syekh Mukbil sedangkan apa? Mereka ada menyelisih di awal waktunya. Paling awal langsung mereka menyelisihnya. Tapi ya, akhwah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta.